Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dil fadli wal ni'am wal judi wal karam alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam wa atla'ahu 'ala ghawamid al hikam ahmaduhu 'ala ma 'allama wa alham وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبرأة من التهم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المحترم أرسله إلى العرب والعجم وجعل أمته خير الأمم وهدى به إلى الطريق الأقوم صلى الله عليه وعلى آله وشرف وأعظم وأكرم أما بعد. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada kita semua segala sebab di dalam menghadiri majlis ini, acara daurah fikih yang telah berlangsung beberapa kali. Dan ini adalah kali yang ketiga di Ma'had As-Sunnah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua keikhlasan dalam ucapan dan amalan, dan memberkahi segala upaya, kegiatan dan semangat kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua al-ilm an-nafi', ilmu yang bermanfaat, wal amal as-salih, diiringi dengan amalan yang salih. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menambah ilmu untuk kita semua, menjadikan apa yang kita ketahui sebagai hal yang meringankan, membawa kebaikan untuk kita semua, bukan hal yang memberatkan kita pada hari kiamat. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Pada kesempatan kali ini kita akan, sebagaimana yang telah diumumkan dan dimaklumi oleh seluruh hadirin, bahwa pembahasan kita pada daurah kali ini adalah mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Ya. Dan tentunya dari pengalaman daurah yang telah berlalu, dari matan-matan fikih, ringkasan-ringkasan fikih yang telah kita kaji, telah dirasakan dan telah kita lalui bagaimana pembahasan-pembahasan fikih yang kita kaji, dan apa pembahasan fikih yang dibahas oleh para ulama di buku-buku fikih tersebut. Iya. Dan kitab Umdatul Fiqh ini adalah salah satu dari ringkasan buku di dalam fikih. Hanya saja kitab Umdatul Fiqh ini dalam cakupan materi lebih luas dan lebih lengkap dari beberapa kajian fikih kita yang telah berlalu. Karena itu sangat penting kita memperhatikan dan lebih mendetailkan dari pembahasan kitab ini. Dan juga waktu di dalam daurah kali ini ditambah 2 hari, yang biasanya hanya 10 hari menjadi 12 hari. Mudah-mudahan 12 hari ini mencukupi, dan saya tidak bisa menjamin. Ya. Dan karena kita ada target waktu, tentunya juga akan ada tambahan-tambahan waktu nanti di dalam penyampaian materi. Ya, mungkin di sesi ba'da isya yang biasanya sampai jam 9, Ya, mungkin akan menjadi jam 9 lebih sedikit. Ya. Sedikitnya mungkin 1 jam, mungkin 2 jam. Ya. Baik. Jadi secara global hal yang perlu kita ketahui dari pembahasannya insyaallah taala akan kita jalani. Baik. Kandungan dari buku ini tentunya sangat banyak sekali. Ya, saya langsung saja memberikan beberapa pendahuluan untuk memasuki buku ini. Yang pertama berkaitan dengan penulis buku. Nah, penulis buku ini sebagaimana yang dimaklumi, beliau lebih dikenal dengan panggilan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Nama lengkap beliau Abdullah Ibnu Ahmad Ibni Muhammad Ibni Qudamah. Ibn Miqdam Ibn Nasr Al-Maqdisi. Iya. Ibn Nasr Al-Maqdisi Al-Jamma'ili Ad-Dimashqi As-Salihi Al-Hambali. Kunya beliau Abu Muhammad. Gelar lakop beliau Muwaffaquddin. Beliau dilahirkan di desa Jamma'il yang berada di sebuah desa qarya yang berada di sekitar gunung Nablus di Filistin. Beliau lahir pada bulan Sya'ban tahun 541 Hijriah. Ya, hanya saja setelah perang salib dan kaum Nasara menduduki Filistin, ayah dari Ibnu Qudamah rahimahullah berhijrah beserta keluarganya ke Dimashq kepada tahun 551 Hijriah. Jadi umur Ibnu Qudamah 10 tahun. Iya. Secara global bahwa beliau menuntut ilmu, mengambil ilmu agama pertama dari ayahnya, sebab ayah beliau dari seorang ulama dan ahli salah. Ya. Dan sebelum ayahnya hijrah ke Dimashq, beliau adalah khatib dan alim serta mufti di desa beliau di Jamma'il. Maka Ibn Qudamah mengambil ilmu dari ayahnya. Demikian pula disebutkan beliau mengambil ilmu dari Abul Makarim Abdul Wahid Al-Azdi Al-Dimashqi, Abul Ma'ali Abdullah bin Abdul Rahman Al-Dimashqi. Dan beliau juga melakukan rihlah di negeri-negeri yang lain di selain Dimashq. Beliau melakukan rihlah ke Baghdad dan selainnya dari negeri-negeri untuk mengambil ilmu. Kalau ingin dihitung, guru-guru beliau tentunya sangat banyak sekali. dan murid-murid beliau juga sangat banyak. Beliau adalah seorang yang dikenal kedudukannya di kalangan para ulama. Kata Al-Hafidh Al-Maqdisi, Al-Maqdisi rahimahullah, kana rahimahullah imaman fit tafsir. Ibnu Qudamah rahimahullah adalah seorang imam di dalam tafsir, wa fil hadis wa mushkilatihi. Juga imam di dalam hadis. Apa-apa yang muskil dari hadis tersebut. Wa imaman fil fiqh. Dan beliau juga imam dalam fikih. Ya. Bal auhadu zamanihi fihi. Bahkan beliau ini di ilmu fikih di masanya adalah yang paling pertama. Imaman fi ilmi al-khilaf. Beliau adalah imam dalam mengetahui ilmu tentang silam pendapat di kalangan ulama. Wa imaman fi usulil fiqh. Beliau juga imam dalam ilmu usul fikih. Wa imaman fi nahwi wal hisab wal anjum as-sayyar wal manazil. Iya. Pada hampir setiap cabang ilmu beliau dikatakan imam di dalamnya. Dan pada setiap cabang ilmu yang telah disebutkan, beliau mempunyai tulisan dan karya-karya. Rahimahullahu ta'ala. Iya. Salah seorang guru dari Ibnu Qudamah, atau Ibnu al-Munna, dia kawan beliau dari Baghdad. Beliau berkata, dan Ibnu Qudamah berada di situ, kata beliau, idza kharaja hadzal fata min Baghdad ihtajat ilaihi. Ya. Ibnu Qudamah ini kalau dia keluar dari Baghdad, maka negeri Baghdad akan memerlukannya. Akan memerlukannya. Dan kata Ibnu Qunaymah rahimahullah, ma'arifu ahadan fi zamanina adraka darajatan ijtihad illa al-muwaffaq. Kata beliau, aku tidak mengetahui seorang pun di masa kita ini yang mencapai derajat ahli ijtihad. Maksudnya di sini ahli ijtihad mutlak. Jadi kata beliau, saya tidak mengetahui seorang pun di zaman kita ini orang yang mencapai derajat ahli ijtihad kecuali Ibnu Qudamah al-Muwaffaq. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ma dakhala asy-Syam ba'da al-Auza'i afqaha min asy-Syekh al-Muwaffaq. Kata beliau, tidak ada seorang alim pun yang masuk ke negeri Syam setelah Imam Al-Auza'i, sebab Al-Auza'i memang imamnya negeri Syam. Setelah Al-Auza'i tidak ada yang masuk yang lebih faqih ke negeri Syam daripada Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah. Ya, ini pengakuan dari sejumlah a'immah tentang kedudukan Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Karya tulis beliau sangat banyak sekali, kebanyakannya dalam fikih, dan beliau juga mempunyai tulisan dalam usulul fikih. Beliau juga mempunyai tulisan dalam bidang akidah, ya, dan selainnya dari cabang-cabang ilmu. Kitab yang akan kita kaji pada kesempatan ini, Umdatul Fiqh, ini salah satu dari tulisan beliau di pembahasan fikih. Ibnu Qudamah punya 4 buku masyhur yang beliau tulis di dalam ilmu fikih dan menjadi rujukan di kalangan para ulama dari masa ke masa setelah beliau meninggal rahimahullahu ta'ala. Yang pertama adalah kitab ini yang akan kita kaji saat ini, yaitu kitab Umdatul Fiqh. Kitab Umdatul Fiqh ini beliau tulis untuk para pemula. Ya, dan akan kita baca pendahuluan beliau. Baik. Dan di dalam kitab Umdal Fiqhul Fiqh ini, Ibnu Qudamah hanya menyebutkan pada setiap permasalahan satu pendapat saja. Karena dimaklumi di dalam mazhab kadang ada beberapa pendapat dalam satu pembahasan di mazhab itu sendiri. Ya, seperti di mazhab Hambali, kadang di dalam satu masalah ada dua pendapat. Dan dari Imam Ahmad sendiri kadang ada beberapa riwayat. Dan Ibnu Qudamah rahimahullah hanya menyebut satu saja, satu pendapat di dalam buku ini. Karena ini buku untuk para pemula. Ya, karena pemula tidak cocok diberi banyak pendapat. Dan akan beliau sebutkan nanti alasannya kenapa hanya beliau sebutkan satu pendapat saja. Buku beliau yang kedua adalah kitab Al-Muqni'. Al-Muqni' dicetak dalam dua jilid sekarang ini. Ini beliau tulis untuk tingkat pertengahan dalam menuntut ilmu. Iya. Beliau sebutkan pada banyak pembahasan dua pendapat, bahkan lebih. Ya. Hanya saja metode beliau di dalam penyusunan Al-Muqni' masih mirip dengan Umdatul Fiqh ini. Beliau tidak banyak menyebut dalil. Hanya beliau sebut dua pendapat. Agar supaya terbiasa seorang penuntut ilmu itu melihat dua pendapat, dia pandai memilih yang rajih bagaimana dan ia cenderung kepada dalilnya. Ini kitab yang kedua, Al-Muqni'. Kitab yang ketiga adalah kitab Al-Kafi. Al-Kafi ini lebih luas lagi daripada Al-Muqni'. Iya. Memang di kebanyakan pembahasan Ibnu Qudamah menyebut satu pendapat. Tapi beliau luas dalam menyebutkan dalil, menyebut ta'lil. Dan di sebagian tempat beliau sebut beberapa riwayat. Iya. Karena itu kitab Al-Kafi sedikit dari para ulama yang mensyarahnya. Berbeda dengan kitab Al-Muqni'. Ini sangat banyak sekali disyarah oleh para ulama. Puluhan buku yang mensyarahnya. Iya. Syarah untuk Al-Muqni' lebih banyak daripada syarah untuk Umdatul Fiqh ini. Sebab Al-Muqni' memang pembahasannya lebih luas, lebih lengkap. Dan Ibnu Qudamah lebih menguraikan. Kalau Al-Kafi ini bentuk dari syarah sudah. Karena itu jarang dari para ulama yang mensyarah Al-Kafi. Karena hal yang sudah lengkap disyarah lagi, ini akan menjadi apa? Rumit. Iya. Akan menjadi rumit. Karena suatu yang sudah jelas, kalau dijelaskan lagi kadang menjadi tidak jelas. Iya. Baik. Jadi ini Al-Kafi. Dan kitab yang keempat itu kitab Al-Mughni. Kitab Al-Mughni. Al-Mughni ini Ibnu Qudamah mensyarah matan Abul Qasim Al-Khiraqi. Mukhtasar beliau. Mukhtasar Al-Khiraqi. Disyarah oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni ini. Namun beliau di dalam syarahnya beliau sebutkan seluruh riwayat di dalam madhab. Dan beliau sebutkan seluruh pendapat ulama di madhab yang lainnya. Beliau terangkan sebab-sebab silang pendapat itu apa. Ya, walaupun tidak iltizam beliau pada setiap masalah beliau terangkan. Tapi itu banyak beliau sebutkan. Kemudian beliau menyebut pendalilan dari sisi tadlil maupun dari sisi ta'lil. Dan beliau sebutkan juga di dalam Al-Mughni tarjihat. hal-hal yang beliau rajihkan dari pendapat-pendapat itu. Dan ini kitab yang paling lengkapnya sudah. Kitab Al-Mughni. Karena itu dari sebagian masyayikh, ya sebagian dari guru kita menyebut hal ini berasal dari Syekh Abdul Razzaq Afifi rahimahullah. Beliau berkata bahwa Ibnu Qudama menulis 4 buku untuk 4 tingkatan. Ya. Yang pertama Umdatul Fiqh. Beliau tulis untuk tingkatan SD, anak-anak SD. Ya. Jadi kita sekarang ini lagi belajar di tingkatan apa? Anak-anak SD. Ya. Buku yang kedua adalah buku Al-Mughni. Ditulis untuk tingkatan anak-anak SMP. Dan kitab yang ketiga adalah kitab Al-Kafi untuk anak-anak SMA. Ya. Dan buku yang keempat adalah Al-Mughni, ini untuk tingkatan universitas. Iya. Baik. Jadi tampak sekali ya bagaimana Ibnu Qudama, metodologi beliau di dalam menyusun buku, menulis kitab, ya, sesuai dengan tingkatan orang yang akan mempelajari kitab tersebut. Dan ini memberikan faedah ilmiah kepada seorang penuntut ilmu. Bahwa seorang yang ingin belajar, itu bertahap belajarnya. Ya, bertahap belajarnya. Nah, ini saya kira adalah hal yang dimaklumi. Suatu perkara yang kita saksikan di kehidupan. Ya, anak ayam itu semenjak menetasnya, tidak langsung makan jagung. Ya. Makan beras juga tidak. Tapi dia makan potongan dari apa? Dari beras tersebut. Ya. Dari hal yang kecil. Setelah mulai besar, barulah meningkat. Ya. Dan akhirnya makan jagung nanti. Baik. Maka demikian pula seorang penuntut ilmu. Harusnya dia pandai mendidik dirinya dengan hal yang mencocoki kapasitas dan kondisinya di dalam menuntut ilmu. Jangan dia naik kepada sesuatu yang belum waktunya. Ya, dia berada di situ. Sebab burung kalau dia belum tumbuh sayapnya, belum waktunya untuk terbang. Belum waktunya untuk terbang. Dan demikian pula di dalam menuntut ilmu. Baik. Dan ini dari tarekah dari para ulama kita di dalam mendidik dan di dalam mengajar. Bukan artinya bahwa mereka tidak bisa meluas di dalam menjelaskan, menguraikan. Tapi mereka menerangkan sesuai dengan keadaan siapa yang belajar kepadanya. Iya. Siapa yang belajar kepadanya. Dan memberikan sesuai dengan tingkatannya. Tingkatan pemula, pertengahan, sedang, dan seterusnya. Dan ini kita saksikan ya, pada guru-guru kita yang mengajarkan ilmu fikih. Nah, saya melihat guru kita di ahli fikih masa ini, ya bahkan sejumlah ulama mengatakan bahwa beliau adalah syekhnya madhab Al-Hanabila di masa ini, yaitu Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Aqil rahimahullahu taala. Kalau kita menghadiri majelis-majelis beliau yang datang belajar kepada beliau, ya beraneka ragam. Ada anak muda, ada orang yang tua, ada yang sudah berjenggot, ada yang sudah qadi di mahkamah, ada yang sudah syekh besar. Ya. Dan memang umur beliau itu meninggal sudah lebih 100 tahun, rahimahullah. Nah, tergantung buku yang dibacakan kepada beliau dan siapa yang membacanya. Karena itu kalau kita lihat sebagian yang baca di Umdatul Fiqh, beliau banyak mendengar. Ya. Kemudian menerangkan dalil yang rajih saja. Tapi kalau ada yang baca di kitab Al-Kafi, maka beliau kadang mentafsih bahwa yang benarnya begini, di madhab yang benarnya begini. Ya. Demikian. Dan ini tariqah dan jalan para ulama kita di dalam mendidik umat, dan itu pula yang mereka tekuni dan mereka terima di dalam menuntut ilmu.

Secara istilah, tahara itu punya dua makna. Ada tahara ma'nawiyah dan ada tahara hissiyah. Tahara terbagi dua, ada tahara ma'nawiyah dan ada tahara apa? Hissiyah. Tahara ma'nawiyah itu berkaitan dengan makna mensucikan hati dari kesyirikan, dari dengki, ya, hasad. Karena itu dalam Al-Qur'an kesyirikan disebut sebagai najis. Innamal musyrikuna apa? Najas. Di dalam Al-Qur'an. Ya. Ini tahara ma'nawiyah. Apa najis ma'nawiyah di ayat itu. Jadi tahara yang pertama adalah tahara ma'nawiyah, mensucikan diri. Tahara yang kedua, inilah maksud di pembahasan kitab tahara ini. Tahara hissiyah. Berkaitan dengan cara berwudu, cara bertahara itu, cara mandi, itu akan dibahas. Adapun berkaitan membersihkan hati, keikhlasan dan seterusnya, ini biasanya di pembahasan buku-buku akidah. Nah, tahara bermakna hissiyah, tahara hissiyah. Apa definisinya? Ada beberapa definisi di kalangan para ulama fikih. Di antara definisinya adalah apa yang disebutkan oleh Ibnu Mulakkin rahimahullahu taala. Iya. Ibnu Mulakkin dari ulama Syafi'iyah ya. Kalau di ulama Hanbaliyah, saya mulai dulu dari ulama Hanbaliyah sebab buku yang kita baca dari matan Hanbali. Nah, tahara itu adalah irtifa' al-hadath wa ma fi ma'nah wa zawal al-khabath. Mengangkat hadath dan apa-apa yang semakna dengan pengangkatan dan menghilangkan najis. Ya, tahara mengangkat hadath dan menghilangkan apa? Menghilangkan najis. Iya. Kalau Ibnul Mulakkin, beliau beri definisi yang beliau anggap definisi yang paling lengkap. Kata beliau, tahara itu adalah fi'lun yustabahu bihi as-salah. Adalah sebuah perbuatan yang dengannya membolehkan untuk sholat. Jelas ya? Dan ini memang definisi paling lengkapnya, paling bagusnya. Iya. Walaupun rincian pembahasan tahara tidak semuanya tergambar pada definisi. Baik, ini dua definisi saya kira sudah cukup ya dan bagus menjelaskan makna tahara. Dan ini pembahasan kita yang pertama tentang definisi tahara. Pembahasan yang kedua, hukum tahara. Hukum bertahara adalah hal yang diwajibkan bagi siapa yang ingin melakukan salat. Kewajiban bertahara disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadits Rasulullah, dan disepakati oleh para ulama. Tidak ada silang pendapat. Dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, idha kuntum ila salati, faghsilu wujuhakum, wa aydiyakum ila al-marafiq, wa amsahu bi ru'usikum, wa arjulakum ila al-ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk sholat, maka cucilah muka-muka kalian dan seterusnya dari wudhu. Ya, kalau berdiri sholat, diperintah berwudhu. Menunjukkan bahwa tahara adalah hal yang diperintah. Itu tentang wudhu. Adapun tentang mandi, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa adiri sabilin hatta tagtasilu. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat sedang kalian dalam keadaan mabuk, hingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Dan tidak boleh pula orang yang junub mendekati sholat kecuali sekedar berlalu, hingga dia mandi. Jadi syaratkan harus mandi bagi orang yang ingin sholat sedangkan dia dalam keadaan junub. Adapun dari hadis yang menunjukkan wajibnya taharah, adalah hadis Ibnu Umar riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, "La tuqbalu salatun bighairi tahur." La tuqbalu salatun bighairi tuhur. Salat itu tidak diterima tanpa bertaharah. Tanpa bersuci. Iya. Ini hadis Ibnu Umar riwayat Muslim. Hadis yang lain, hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "La yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda." Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berwudu sampai apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Jadi syaratkan bahwa salat diterima ya dengan bertaharah. Adapun kesepakatan para ulama ini dinukil oleh banyak ulama. Ya, tidak terhitung banyak dari ulama yang menukil kesepakatan tentang wajibnya bertaharah. Nah, kesempatan ini secara global, walaupun ada sebagian yang menukil boleh tidak bertaharah dalam sholat jenazah, tapi itu adalah pendapat yang batil, seperti yang disebut oleh Imam Nawawi. Ya, baik. Sudah masuk waktu sholat duhur, kita cukupkan dulu untuk sementara. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan nanti di sesi yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.